Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah pusat menindak tegas dengan sanksi bupati dan wali kota yang menghambat aktivitas dunia usaha dan investasi. Situasi di banyak daerah dikeluhkan benar-benar tidak kondusif bagi dunia usaha. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Contoh, yang namanya pemerintah daerah ini kan harus membina. Membina itu bukan hanya kita saja, kepada pelaku usaha, masyarakat, segala semuanya gitu. Fungsi pembinaannya itu yang harusnya yang membina itu harus lebih pintar dari yang dibina. Itu satu masalah besar. Kedua, kalaupun memang tidak lebih pintar, nggak masalah. Peraturannya yang tidak pro kepada perkembangan ekonomi kita. Itu saya lihat masalahnya. Jadi banyak peraturan yang dikeluarkan tidak mendukung iklim ekonomi, orang berinvestasi, orang berusaha. Yang ada hanya adalah kutipan. Tidak pernah melayani dengan sebagaimana kita lihat negara-negara tetangga kita. Itu yang sangat kita sayangkan. Tapi bukankah pemerintah pusat sendiri tengah mendukung berkembangnya industri di Indonesia? Mau ngomong pro kayak apa, kayak memihak kayak apapun bisa. Tapi bisa nggak mengkoordinasikan bahwa implementasi sampai ke daerah-daerah dan di lapangan itu sesuai dengan omongan? Itu yang harusnya namanya antara omongan dengan kenyataan itu sama, harus sama. Ini kenyataannya tidak sama. Sekarang saya lihat tambah banyak gangguan-gangguan di lapangan di bawah. Aturan main yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Kita mulai dari yang paling gampang. Domisili aja di setiap daerah ada yang 3 bulan berlakunya, ada yang 6 bulan, ada yang tahun. Administrasi yang paling rendah di satu pemerintahan aja tidak ada yang bisa mendukung orang yang berusaha. Bagaimana yang lebih besar? Saya sih tidak percaya. Ada saran Pak agar dunia usaha di daerah menjadi lebih baik? Harus berani menindak daerah-daerah atau aturan mainnya dicek kembali. Semua yang sifatnya mengganggu di dalam aktivitas untuk orang berusaha harus berani dicabut, perda-perda yang tidak pro kepada iklim usaha. Karena itu kunci, mulai dari orang bekerja sampai perkembangan perekonomian negara ini adanya di unit-unit usaha di setiap daerah. Pemerintah daerahnya harus juga diajarin pinter. Jadi bukan sekedar hanya pungutan saja. You harus juga melayanin. Ini belum apa-apa, ada satu daerah di Lampung, itu siupnya saya dengar berapa puluh juta. Dari 75 turun jadi 50, turun jadi 60. Kan aneh-aneh gitu. Apakah kita cross-check sampai ke pusat? Tidak ada tuh katanya. Loh, kalau tidak ada, kenapa perda tersebut bisa keluar? Segera dicabut dong, tegur dong dari pemerintah pusat. Ini kan tidak ditakutin. Jadi saya kira yang begini-begini, UKM kita mana bisa tumbuh? Belum apa-apa udah dipalakin duluan. Jadi yang mana? Jadi orang tuh mau dagang, ibaratnya harus keluar modal. Ini semua infrastruktur jelek. Semua ini pelayanan jelek, semua jelek. Yang mau hanya kutipan. Jadi udah kayak saya kira tanda kutip sebagai seperti tukang palak. Kalau kita mau dagang, kita keluar modal membangun infrastruktur yang baik, baru kita kutip yang benar gitu. Saya kira masyarakat juga rela membayar lebih mahal. Ini tidak, seakan-akan murah tapi jauh lebih mahal daripada saya kira yang tertera secara umum. Nah itu yang saya kira sangat tidak kondusif. Jadi orang jangan mau bikin satu bisnis, orang harus buat sarana yang jalanan yang rusak di depan dia. Orang harus berinvestasi ini itu. Yang seharusnya bukan masyarakat yang melakukannya, harus negara yang menanggung itu. Kan ada batasan kerjaan negara dan ada yang batas kerjaan masyarakat. Nah itu sekarang udah campur aduk, kita sendiri melakukan usaha, aktivitas usaha, kita menjaga keamanan sendiri. Karena kenapa? Lingkungan sekitar banyak preman. Kita lapor nggak mempan itu. Sedih-sedih kalau lihat keadaan kita gini, sedih sekali. Demikian Tutum Rahanta. Saya Kiki Wijaya.